tinggal sisa cinta yang kini ku punya. Luka memang pernah luka, hati yang kini ku bawa. Tapi jangan kau sangsikan semua yang ku berikan. Walaupun sekedar sisa, tulus cinta ku kepadamu. Engkaulah pengobat luka hatiku. Sisa memang tinggal sisa cinta yang kini ku punya. Hati yang kini ku bawa.